Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, أعزني الله وإياكم. Sudah menjadi dambaan setiap kita berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan kita, maka sebagaimana di kehidupan dunia kita memiliki orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayangi, yang selalu kita letakkan di tempat yang mulia, di singgasana istimewa di dalam hati kita. Apapun akan kita lakukan, apapun akan kita hadapi demi menjaga, demi kebahagiaan orang-orang yang kita cintai ini. Itulah keluarga. Setiap kita pasti menginginkan kebaikan untuk keluarganya. Setiap kita pasti akan melakukan apapun demi kebahagiaan dan kebaikan untuk orang-orang yang dia cintai ini. Maka itulah kehidupan kita. Maka itulah jiwa kita. Bukan hanya raga, bahkan jiwa pun akan kita korbankan demi mereka. Ketika itu yang ada di dalam kehidupan dunia, atas dasar cinta dan rasa sayang itu, maka tentu bila hal itu ada dalam kehidupan dunia yang nyata-nyata hanya sementara, tentu harapan dan keinginan itu pun senantiasa melekat untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Maka masuk surga bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang senantiasa lekat di hati kita adalah impian dan dambaan setiap kita kaum mukminin. Hanya saja kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sejauh mana upaya dan usaha kita untuk menjadikan asa tersebut menjadi nyata, ataukah hanya sebuah harapan atau hanya sebuah impian yang kita tidak berusaha untuk mewujudkannya. Maka inilah kehidupan kita manusia, yang tidak mungkin seseorang akan mengingkarinya dan tidak mungkin seseorang akan memungkirinya. Dambaan dan harapan tinggal apakah kita telah melakukan ikhtiar, upaya agar impian dan asa itu menjadi nyata, atau hanya sebuah impian yang tidak akan kita rasakan dan tidak akan kita dapatkan kelak. Hanya berupa harapan, hanya berupa impian yang tidak akan menjadi sesuatu yang terwujud dalam kenyataan. Makanya kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Harapan dan keinginan untuk bersama keluarga masuk surga harus mengalami dan melalui upaya dan usaha kita. Langkah-langkah yang harus kita terapkan dan kita buat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kalau memang kita berkeinginan dan bercita-cita, berharap bahwasanya kita akan bersama dan berkumpul dengan keluarga kita, akan menjadi ahli surga dan dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya bersama orang-orang yang kita cintai, ini adalah dambaan, ini adalah harapan, ini adalah cita-cita. Maka sudah seyogianya jika seseorang mendambakan dan menginginkan serta memiliki cita-cita, dia harus menempuh perjuangan dan upaya yang harus dia lakukan. Banyak pepatah yang mengajarkan kepada kita kemuliaan dan kebaikan serta kesuksesan itu tidak akan digapai dengan berleha-leha. Kesuksesan dan keberhasilan harus digapai dengan perjuangan. Kesuksesan dan keberhasilan mesti ditebus dan dibayar dengan darah dan air mata. Tinggal kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sekuat apa upaya yang telah kita perbuat? Sejauh mana usaha yang telah kita lakukan? Ataukah hanya ini akan kita biarkan menjadi impian dan harapan yang tidak akan ada kenyataan? Ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, di akhirat hanya ada dua tempat. Hanya ada dua tempat yang disediakan oleh Allah. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Hanya ada dua yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Apakah itu di surga dan atau di neraka? Tidak ada tempat yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa hadainahun najdain." Allah bentangkan dua jalan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatun rafi'ah." Hanya ada dua golongan manusia. Imma khafidhah, orang yang Allah rendahkan, Allah orang yang Allah hinakan, atau orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dihinakan dengan azab, dengan neraka, dan dimuliakan dengan surga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya. Fahadainahun najdain. Allah bentangkan dua jalan. Jalan yang akan menjadikan dia dihinakan oleh Allah dengan azab nafi neraka, dan jalan yang akan membuat dia mulia, yaitu dengan kenikmatan surga. Maka ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika dua jalan ini terbentang di hadapan kita, maka inilah waktu dan saatnya kita untuk memilih. Apakah kita akan menempuh jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada takwa, yang akan berbuah kemuliaan, rafi'ah, ataukah kita menempuh jalan yang akan menghinakan kita, yang akan membuat kita jauh dari kebenaran, yang akan membuat kita jauh dari kenikmatan akhirat, sehingga kita dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehinaan di dalam azab api neraka wal iyad billah. Maka hanya ada dua tempat ini. Pastilah kita menentukan pilihan. Akankah kita menempuh jalan orang-orang yang bertakwa? Ataukah kita mengikuti hawa nafsu kita sehingga kita terjerumus berada di jalan orang-orang yang fujur? Maka inilah waktunya, inilah saatnya. Tentukan pilihan kita dari sekarang. Lalu ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, untuk bisanya kita menentukan pilihan kita tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ketentuan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan arahan dan syarat. Jika kita inginkan jalan yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan akhirat, maka ini langkah-langkahnya. Tetapi sebaliknya, ketika kita siap untuk menghadapi kehinaan dan azab yang Allah timpakan di akhirat dari azab surga, maka inilah yang akan kita tempuh dan kita lalui. Jelas, tinggal kita yang menentukan dan tinggal kita yang memilihnya, lalu kita lakukan itu. Ikhwatal iman, untuk sampainya seseorang ke titik akhir, ketujuan terakhir, imma di surga atau di neraka, maka berkaitan dengan orang-orang terdekat kita, dengan para keluarga, ada kalanya dan ada masanya sebelum sampai di tujuan terakhir ini, seseorang tidak akan pernah peduli dengan keluarganya. Ini adalah posisi dan kondisi yang pasti akan kita alami. Tetapi itu adalah kondisi yang ada sebelum kita sampai di tujuan terakhir kita, imma surga atau neraka. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan, dari ketika kita meninggalkan kehidupan dunia ini, maka di sana belum tentu keluarga akan peduli dengan kita. Belum tentu mereka akan mengenang kita seperti ketika kita ada di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani menghasankan hadis ini di kitab Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyitu thalath, ketika seorang meninggal dunia, maka iring-iringan jenazahnya akan diantarkan oleh tiga hal. Iringan jenazahnya akan diantarkan oleh hartanya. Apa yang kita miliki, kendaraan yang kita punya, ikut dalam iring-iringan ketika mengantarkan kita ke kubur kita setelah kematian kita. Yang kedua, keluarganya. Dengan derai air mata dan rasa kesedihan, mereka pun ada di antara orang-orang yang mengusung jenazah kita hingga kita sampai dan memasuki tempat kita akan dibaringkan, yaitu lahat. Sebagaimana akan ikut serta bersama kita amal kebaikan yang telah kita ukir selama hidup kita. Lalu begitu kita diletakkan dan ditinggalkan dalam kesepian dan keheningan liang lahat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayarji'u itna. Maka yang dua ini akan kembali. Apa yang selama ini kita cintai, apa yang selama ini kita habis-habisan, apa yang selama ini telah kita korbankan demi mereka, keluarga, harta, dunia, mereka akan tinggalkan kita dalam kesendirian kita. Fayarju'u itna, maka mereka dua ini akan kembali. Wa yabqa wahid, maka tinggallah satu yang akan menjadi teman bagi kita. Itulah amal kita. Ketika itu keluarga akan lupa. Ketika itu mereka pun disibukkan dengan membagi harta yang telah kita tinggalkan. Illa man rahimah Rabbuh. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa akan memberikan apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia bisa antarkan. Kendati pun kita telah tiada, namun dengan dorongan rasa cinta serta kekangan dari ilmu yang syar'i, maka mereka pun akan melakukan kebaikan-kebaikan dari amal saleh, dari amal saleh, dari ibadah yang bisa mereka lakukan dan antarkan untuk kita, sehingga menjadi terkado terindah buat kita kendati pun kita telah tiada. Mereka masih mengenang, mereka masih bisa untuk memberikan doa, istighfar, dan apapun yang bisa mereka antarkan untuk kebaikan orang yang telah tiada. Maka beruntunglah ikhwatal iman ketika kita memiliki keluarga, ketika kita memiliki ladang yang walaupun kita telah tiada, maka pahala dari kebaikan yang mereka lakukan akan terus bisa mengalir kepada diri kita. Bayangkan jika kita hanya memiliki keluarga yang peduli dengan apa yang kita tinggalkan dalam harta kita. Mereka tidak lagi melakukan apa yang bisa untuk mereka berikan kepada kita ketika kita telah tiada. Jangankan untuk mendoakan, jangankan untuk membadalkan atau apakah itu namanya, karena ketidaktahuan mereka dan karena kebodohan mereka. Maka mereka lupa dengan kita. Berbeda ikhwatul iman ketika kita telah menyiapkan keluarga yang dia tahu, yang dia menyadari bahwasanya hilanglah kesempatan dan hilanglah jalan bagi kita untuk memperbanyak kebaikan dan amal saleh. Karena dia memahami dan menyadari apa yang dikatakan oleh Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluh." Dia sadar bahwasanya tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk beramal. Tidak ada lagi kesempatan dan bagian untuk kita memperbanyak amal kebajikan kita. Karena inqata'a 'amaluhu, telah terputus amalnya. Tapi bersamaan dengan itu, dia pun telah mempelajari, bahkan dia telah kita ajarkan, bahkan dia telah kita didik. Nah, kelak ketika ayah telah tiada, seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala panggil, yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dia, disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Maka lelaki ini ditempatkan di tempat yang mulia. Secara dia menyadari dan mengetahui bahwasanya dia bukanlah orang yang layak untuk menempati tempat yang mulia ini. Dilihat dari sisi tubuhnya, dilihat dari sisi hatinya dan amalnya, rasanya jauh Dia tidak mungkin sampai ke tempat yang mulia ini. Tapi kenapa hari ini Allah muliakan dia? Allah letakkan dia di tempat yang mulia ini. Sehingga kemudian dia bertanya, "Anna dihada, dari mana ini aku dapatkan?" Karena dia sadar, dia tidak mungkin untuk sampai ke tempat itu. Maka dia pun bertanya, "Anna lihada, dari mana ini aku dapatkan?" Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Lalu dijawablah, kemuliaan yang engkau dapatkan hari ini bukan dari amalmu, bukan dari perbuatanmu, bistighfari waladikalaka. Kemuliaan ini engkau dapatkan adalah dari istighfar, dari permohonan ampunan, dari doa yang dimunajatkan oleh anakmu untuk dirimu. Maka beruntunglah orang tua dan keluarga yang telah menyiapkan keluarga-keluarga yang akan mendorong dan mendongkrak dia untuk mendapat kemuliaan akhirat. Dari mana ini bisa dia dapatkan? Dari kesadaran dan harapan ingin mewujudkan impian bersama keluarga masuk surga. Ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Maka ini adalah upaya. Tetapi ketika seseorang meninggal dunia, maka itu adalah fase dan masa di mana dia akan tinggal dengan, dia akan meninggalkan keluarganya, di mana dia akan tidak ada bersama keluarganya sampai proses hari di alam kubur yang dia lalui dan dia alami. Dan ketika terjadinya hari kiamat dan makhluk Allah Subhanahu wa taala dihidupkan kembali pada yaumul ba'ti, maka Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan pada hari di mana manusia dihimpun di satu tempat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manusia dihimpun, berkumpul, dan di antara manusia-manusia itu ada kerabat dan keluarga kita. Namun Allah Subhanahu wa taala menceritakan, yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada setelah hari berbangkit dan ketika manusia dihimpun di satu tempat yang dinamakan dengan mahsyar, maka seseorang, yafirrul mar'u min akhihi, seseorang akan lari dari saudaranya. Dia tidak akan sudi untuk mendekat kepada saudaranya, walaupun dia tahu ini adalah saudaranya. Wa ummihi wa abihi, seorang anak tidak akan sudi untuk mendekat kepada ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banihi, pasangan hidupnya, istri dan anak-anaknya, dia tidak akan mau peduli kepada mereka saat itu. Karena waktu itu adalah fase di mana setiap manusia, kata Allah Jalla wa Ala, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Likulli mri'in minhum, masing-masing mereka, kata Allah, sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Mereka tak mau peduli dengan yang lain. Mereka akan berusaha untuk menjauh. Mereka berusaha untuk lari dari kerabat dan keluarga mereka yang selama ini mereka cintai, yang selama ini mereka rela untuk melakukan apapun dan mengorbankan apapun demi kebahagiaan orang-orang yang pada hari ini dia lari dari mereka. Kenapa? Karena kita sedang berada di fase di mana kata Allah Subhanahu wa taala li kulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Maka ikhwatul iman, situasi di mana kita akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing, tidak akan adanya kepedulian kepada kerabat, keluarga, atau orang yang selama ini kita mati-matian untuk mereka. Namun pada hari itu masing-masing kita akan disibukkan dengan bebannya sendiri-sendiri. Namun ikhwatal iman, kewajiban kita, kalau memang kita berharap bahwasanya kita ingin bersama keluarga masuk ke dalam surga, sementara kita akan menghadapi hal dan kondisi di mana kita tidak mampu dan bisa berbuat apa-apa, bagaimanapun rasa sayang kita kepada anak kita, bagaimanapun rasa cinta kita kepada pasangan hidup kita, satu saat kita akan berhadapan dengan masa di mana kita tidak bisa dan mampu berbuat apa-apa. Masing-masing akan berdiri di atas kakinya sendiri. Sehingga tugas kita adalah siapkan keluarga kita untuk menghadapi masa dalam kesendirian ini. Didik mereka, ajarkan kepada mereka, karena tidak akan selamanya kita akan bersama mereka. Ada masa di mana kita tidak akan bersama mereka. Mereka hanya sendiri, karena kita akan pulang. Begitu kita letakkan mereka, kita tidak bisa untuk membantu mereka menghadapi pertanyaan malaikat di dalam kubur. Maka siapkan mereka untuk bisa dan mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri. Ajak, bimbing, dan selamatkan mereka dari azab api neraka, dari siksa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sebagaimana kita berusaha untuk melindungi diri kita dari azab api neraka, maka lindungi keluarga kita. Dan ingat, keluarga tersebut bagaimanapun sayangnya kita, ada fase di mana kita akan lari dari mereka. Mereka harus mampu mandiri. Mereka harus bisa sendiri. Maka mereka siapkan untuk menghadapi kondisi itu. Sebagaimana ikhwatal iman, dalam kehidupan dunia kita, kita tidak tahu umur. Kita sadar bahwasanya kematian tidak pandang usia. Kita mengetahui dan meyakini bahwasanya kematian tidak bisa ditunda. Oh, tunggu dulu, anak saya masih kecil-kecil. Tidak ada cerita. Maka sebagai orang tua, kita pun telah mengatur, kita pun telah menggambarkan dan membayangkan. Tidak menutup kemungkinan saat-saat anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai sedang butuh-butuhnya dengan biaya, dengan kita sebagai kepala rumah tangga, tidak menutup kemungkinan kematian datang menjemput kita. Apa yang kita persiapkan? Apa yang kita lakukan? Tidak segan-segan dan tidak sungkan-sungkan orang tua berinvestasi untuk anaknya. Tidak segan-segan orang tua kadang-kadang melakukan dan menjalani asuransi terlepas daripada hukumnya. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Untuk bekal, untuk persiapan terlepas dari hukumnya. Ini bukti kehidupan kita. Namun permasalahannya, ikhwatal iman, kita tahu tidak selamanya kita akan mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka disitulah kita ingin bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini sehingga mereka mampu bersaing, sehingga mampu dia kelak menjadi seorang yang mandiri. Inilah yang kita lakukan. Tapi ikhwatul iman, kesungguhan dan keinginan kita menyadari bagaimana anak-anak kita ini kelak mampu menghadapi kehidupan persaingan dunia, sehingga kita harap mereka mampu mandiri di kehidupan mereka ini. Tapi pertanyaannya ikhwatul iman, sudahkah kita persiapkan kemandirian putra-putri kita untuk kemandirian mereka di saat yang kita tidak bisa berbuat apa-apa? Ikhwatul iman, suatu ketika dalam majelis seorang syekh, tiba-tiba datang seorang ibu bertanya dan mengatakan kepada syekh, "Ya fadilatul syekh, saya memiliki anak, tapi saya kewalahan untuk membangunkan anak saya tadi, khususnya sholat subuh. Apa yang mesti saya lakukan, syekh? Apa yang mesti saya perbuat? Saya ingin bangunkan anak saya sholat subuh, tapi susah sekali untuk membangunkannya." Lalu syekh bertanya, "Apa yang ibu lakukan?" "Saya sudah bangunkan sekali, dua kali." "Ya sudah, syekh." Akhirnya sering mereka kelewatan, lewat, kebablasan sholat subuhnya. Ikhwatul iman, apa kata syekh? "Wahai ibu, saya tahu ibu sangat sayang kepada anak ini. Sekarang bayangkan, gambarkan jika seandainya anak ibu terlelap tidur, lalu tiba-tiba gorden di kamar anak ibu tersebut terbakar, dan api semakin membesar, sementara anak ibu itu terlelap tidur di kamarnya. Kemudian ibu tahu, dan ibu melihat api mulai menjalar ke seluruh sudut kamar, dan api mulai membesar. Apa yang akan ibu lakukan?" Dia katakan, "Saya akan selamatkan anak saya. Saya akan bangunkan dia. Saya tidak sudi dan saya tidak rela anak saya tersebut terbakar." Lalu syekh mengatakan, "Bagaimana kalau anak ibu tetap terlelap dalam tidur?" "Saya akan bangunkan. Saya akan siram bagaimana supaya dia bangun. Kalau terus tertidur, saya akan seret dia. Saya akan upayakan pokoknya anak saya ini selamat. Saya tidak sudi, saya tidak rela anak saya terbakar. Saya akan bangunkan, saya akan seret, saya akan tarik. Pokoknya dia selamat." Itulah yang akan kita lakukan kalau itu terjadi pada diri keluarga kita. Apa kata syekh? Disitulah keberadaan kita. Selalu kita sangat peduli dan takut jangan sampai api dunia membakar anak kita yang kita sayangi. Tapi lihat bagaimana acuhnya kita ketika kita biarkan anak-anak kita dan tidak ada takutnya kita akan api neraka. Ikhwatul iman, walal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih utama, jauh lebih baik. Tapi tidak jarang kita justru lebih peduli memberikan persiapan-persiapan untuk keluarga dan keturunan kita dalam menghadapi kehidupan dunia. Tapi kita lupa. Tapi kita sering alpa. Kita abaikan kehidupan. Kita abaikan dan kita kesampingkan hal yang lebih utama, hal yang lebih penting. Itulah akhirat. Ikhwatul iman, A'azani Allahu wa iyyakum. Sejauh mana yang telah kita lakukan persiapan? Karena mereka telah akan menghadapi kondisi di mana kita akan lari dari mereka, di mana kita tidak akan berbuat apa-apa. Sampailah akhirnya masa dan fase itu berlalu. Barulah kemudian ikhwatan iman, kita akan sampai di tujuan yang terakhir. Dan disitulah bagian yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan. Imma ilal jannati aw ilan nar. Apakah itu Allah akan masukkan kita ke dalam surga atau Allah Subhanahu wa taala akan campakkan kita ke dalam api neraka? Maka harapan dan keinginan untuk berkumpul bersama keluarga di surga ini akan didapatkan oleh seseorang dengan segala pengorbanan dan perjuangan, berbimbingan tangan menuju kebaikan dalam rangka tujuan agar bersama mereka kita kelak dimasukkan ke dalam surga. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita beberapa langkah, harapan dan keinginan serta impian kita untuk masuk bersama keluarga ke dalam surga harus kita mulai dari sekarang. Berbimbingan tangan di dalam kebaikan dan takwa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meniti jalan ke surga bersama keluarga ini telah diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita menerapkannya, bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Banyak jalan yang bisa kita tempuh, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam bahu membahu. Yang kita mulai dari keluarga. Bagaimana seorang suami bisa memberikan didikan yang baik kepada istrinya? Sebagaimana sebaliknya seorang istri bisa berkhidmat untuk suaminya dalam rangka agar mereka kelak bisa berbimbingan ke dalam surga. Nah, ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum. Ketika jalan ini yang ditempuh dengan harapan kita bisa berbimbingan ke dalam surga, ada kebaikan, bukan hanya kebaikan akhirat, bukan hanya kebaikan akhirat berujung ke surga, tidak. Tapi ikhwatal iman, ketika itu yang kita capai, ketika itu yang kita tuju, maka kebaikan dunia pun akan mengalir bersamaan. Akan mengalir bersamaan. Ketika kita menempuh jalan yang akan membuat kita saling berbimbingan menuju surga, maka di situ kita akan memetik kebahagiaan dunia. Dan ini kita saksikan, dan ini kita lihat, akan bertambahnya keakraban dan kemesraan pasangan hidup suami dan istri ketika mereka berboncengan pulang dari majlis ilmu. Subhanallah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Inilah yang mereka minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betapa akan berlengketnya dan akan bertambah besarnya rasa cinta seorang suami ketika dibangunkan oleh istrinya. Bang. Ketika dibangunkan oleh suami oleh istrinya, sehingga kemudian mereka bangun lalu melaksanakan salat malam bersama. Betapa bahagianya dan indahnya kehidupan rumah tangga yang jauh dari amarah, yang jauh dari masalah, yang jauh dari perselingkuhan. Ketika pasangan suami istri saling menyimak bacaan Al-Quran, pasangan suaminya, pasangan istrinya, kehidupan yang indah yang kita bangun dari kehidupan dunia, yang kita harapkan kebaikan untuk akhirat karena kita ingin senantiasa bersama. Ketahuilah, ketika itu yang kita jalankan, itu bukan hanya untuk kebaikan di akhirat saja, tetapi juga akan mendatangkan kebahagiaan di dunia. Makanya ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Apa yang kita harapkan dan kita minta? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita selalu lupa dan kita selalu salah di dalam memahami dan memandang kebaikan yang kita inginkan itu. Seringnya kita hanya melihat kebaikan itu terletak pada nominal. Seringnya kita memandang dan mengukur kebaikan khususnya di dunia yaitu pada sesuatu yang tampak, yang zahir. Sehingga demi memenuhi itu si suami sibuk dengan kehidupan dunianya, dengan urusan dunianya, dengan urusan hartanya. Dia kira istrinya akan bisa bahagia dengan dia berikan kecukupan dan dia bisa memenuhi apapun keinginan dan keharapan dari istrinya dari sisi materi. Lihat, tidak sedikit kehancuran rumah tangga bermula dari sisi ini. Ketika suami sibuk, dia hanya berikan kepada istrinya apa yang dia inginkan. Belum selesai istrinya meminta, bang minta, langsung dia berikan. Padahal belum tentu yang diminta itu baygon apa berlian. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Tidak jarang hal ini akan menyebabkan dan menjadi jurang kehancuran dalam rumah tangga mereka. Kenapa? Karena salah kaprah, salah dalam menempatkannya. Dia melihat kebahagiaan hanya dihitung dengan nominal. Ikhwatal iman, Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, man amila salihan min zakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya manusia akan diberikan oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka akan Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, ya'ni fid dunia, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, maksudnya kehidupan yang baik di dunia. Kenapa? Karena di akhirat, walanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Karena di akhirat Allah akan berikan balasan, Allah akan berikan buah pahala dari kebaikan yang telah dia lakukan, dari amal yang telah dia perbuat. Ini di akhirat. Makanya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Ini maksudnya adalah di dunia. Maka setelah menafsirkan ayat ini di ujung pembahasannya, Syekh As-Sa'di mengatakan, wa hadha hasanatun fid dunya wa hasanatun fil akhirah. Inilah yang selalu kita minta, inilah yang selalu kita munajatkan kepada Allah di setiap doa kita. Bahkan tidak jarang ketika kita berdoa, doa ini yang selalu kita sebutkan, yang selalu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Dan tentu kita akan mengukir kebaikan ini bersama orang-orang yang kita cintai. Kita inginkan kebaikan ini bersama orang-orang yang kita cintai dan sayang. Itulah keluarga kita. Namun kaum muslimin, benarkah hayatan thayyibah itu dilihat dari harta yang melimpah? Betulkah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu dilihat dan diukur dengan ketenaran? Benarkah kehidupan yang baik di dunia itu dilihat dan diukur dengan jabatan? Ikhwatul iman, kehidupan orang-orang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, khususnya para nabi, mereka mengalami kesusahan. Nabi kita, Nabi Muhammad, diuji oleh Allah dengan kesedihan wafat dan meninggalnya putra beliau, sehingga kemudian beliau menangis dan meneteskan air mata. Apakah ini bukti di mana Nabi tidak diberikan kehidupan yang baik di dunia sehingga Nabi meneteskan air mata? Tidak. Nabi juga mengalami penderitaan, cobaan ketika Nabi dilempari oleh penduduk Taif. Nabi juga pernah mengalami di mana Nabi mesti menahan, bahkan mengikat perutnya untuk menahan rasa lapar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami sakit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpengaruh fisik beliau setelah termakan racun dan berbagai cobaan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ayyub alaihi salam diuji oleh Allah dengan penyakit sehingga menjauhlah semua orang darinya karena penyakit yang dideritanya. Ini adalah orang-orang mulia. Ini adalah orang-orang terbaik. Akankah kita mengatakan apa yang mereka alami dalam hidup ini bukanlah sebuah kebaikan? Maka sebenarnya ikhwatal iman, hayatan thayyibah tidak dilihat dari fisik. Sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud secara fisiknya memiliki betis yang halus, yang kecil. Bilal ibn Rabah secara fisiknya memiliki kulit yang hitam. Sawad radhiyallahu anhu yang pernah memeluk perut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sahabat yang berkulit hitam. Secara fisiknya Abdullah ibn Ummi Maktum secara fisiknya memiliki kekurangan buta. Orang-orang yang mulia. Ini menggambarkan dan menunjukkan kepada kita sesungguhnya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dunia tidak dilihat secara zahir, tidak dilihat secara fisik. Dari sisi kekurangan, ujian dalam kekurangan makanan, minuman dan buah-buahan sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, itu juga dialami oleh para sahabat, bahkan nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengarkan ikhwatul iman, hayatan thayyibah yang disebut sebagai fid dunya hasanah, hal itu terdapat dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Hayatan thayyibah bitmi'nanil qalbi. Kehidupan yang baik itu terletak bukan pada fisik. Belum tentu orang yang naik mobil mewah lebih bahagia dari pasangan yang menghabiskan waktu sore mereka di atas sepeda ontel. Belum tentu. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tidak dilihat dari fisik. Tetapi bitmi'nanil qalba, dengan tenangnya hati. Tenang hati. Yang kedua, wasukunun nafs, kebaikan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hayatan thayyibah, itu diukur dengan sukunun nafsi, damainya jiwa. Apa artinya jabatan dan pangkat kalau itu akan membuat seseorang terhina dengan dia tidak merasakan ketenangan jiwanya, intervensi di sana dan di sini, penekanan yang harus kita tanggung dan hadapi, buat apa? Maka kebahagiaan hidup bitmi'nanil qalbi wa sukunin nafs wa adamul iltifati ila ma yushawwishu bi qalbi. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kebaikan dunia itu juga dengan apa? Dengan dapatnya seseorang mengontrol hatinya, tidak mudah tergoyahkan dengan apapun yang dia hadapi. Dia tahu bagaimana menyikapi ketika musibah datang. Dia tahu bagaimana menghadapi ketika Allah uji dia dengan kenikmatan dan kelapangan hidup. Dia pandai menempatkan. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan, sungguh baik, sungguh bahagia. Alangkah bahagianya kehidupan seorang mukmin. Kenapa? Apakah mereka tidak pernah bersedih? Apakah mereka tidak pernah menahan laparnya? Apakah mereka tidak pernah merasa sakit? Bukan dengan itu diukur, dan bukan itu sebagai barometernya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suka dan duka itu sesuatu yang ada di hadapan kita. Kelapangan dan kesempitan itu adalah roda kehidupan. Ada kalanya di atas dan ada kalanya di bawah. Hanya saja orang yang Allah berikan di dunia hasanah akan bisa menetralisir hatinya, akan bisa mengontrol jiwanya, sehingga dia tahu, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Bila dia diberi oleh Allah kelapangan, dia bersyukur. Dia jadikan kelapangan rezeki ini untuk membangun jembatan ke surga. Sebaliknya, ketika Allah uji dia dengan musibah, dia tahu bagaimana menyikapinya, bagaimana memandang dan melihatnya, yaitu dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itulah yang baik untuknya. Itulah fid dunya hasanah, ikhwatul iman. Itu dia fid dunya hasanah yang Anda minta, yang selalu Anda panjatkan di dalam setiap doa Anda. Bitmi'nanil qalbi wa sukunin nafs wa adamul iltifati ila ma yushawwishu bihi qalbu. Itulah kebahagiaan dunia. Nah, siapa yang Allah berikan ini? Siapa orang-orang yang Allah berikan kepada mereka di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah? Dengarkan penggalan ayat di awalnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Man 'amila salihan, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Orang-orang yang ingin yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'min, dan ini syarat utamanya. amal saleh yang dia lakukan tersebut berlandaskan pondasi yang kokoh dalam keimanannya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan, "Wal iman wa dzalika li anna al-imana." Kenapa Allah katakan wa huwa mu'min? Hal itu dikarenakan iman syartun fi sihhatil amali. Karena iman, kata Syekh As-Sa'di, adalah sebagai syarat utama agar amal saleh kita tersebut menjadi sebuah kebaikan yang akan mengantarkan kepada kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka wahai orang-orang yang merindukan, ingin berbimbingan tangan bersama keluarga menuju ke dalam surga, menjemput kebahagiaan dunia dan akhirat yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langkah dan kuncinya adalah berbimbingan tangan bersama-sama untuk meniti jalan amal saleh. Dan bagaimana kita bersama-sama bahu-membahu di dalam menggapai kesempurnaan iman. Karena di balik amal saleh yang dilandasi dengan keimanan yang kokoh tersebutlah, maka di balik itu ada di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah langkahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tentukan pilihan kita dari sekarang. Dengan kita sama-sama membimbing keluarga, berbimbingan tangan. Karena tidak mesti seorang suami yang harus membimbing istrinya. Karena kita harus senantiasa menerapkan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Memang sebuah kebaikan dan tanggung jawab seorang suami untuk membangunkan istrinya salat, untuk mengajak istrinya salat. Tetapi alangkah bahagia dan indahnya ketika istrinya membangunkan suaminya untuk salat. Ini artinya, ketika istri membangunkan suaminya, "Bang, azan bang, bang, sudah hampir masuk waktu subuh bang, bangun bang." Ini sama maknanya, "Abang, cepat bang, bawa kami ke surga." Sama itu artinya. Tapi kalau seorang istri membangunkan suami, "Bang, ndak kantor bang." Itu berbeda maknanya. Dan ini pelajaran. Oleh karena itu, jangan marah suami ketika istri bangunkan Anda untuk sholat. Ingin masuk surga bersama, Pak? Maka kaum muslimin ini dilakukanlah. Inilah jalannya. Binalah keluarga yang baik. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Didiklah mereka dengan cara yang hikmah dan baik. Maka dengan itu, bersama keluarga kita akan masuk surga. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalaupun kita bukanlah orang-orang yang mampu untuk sholat malam 12 rakaat, kalaupun kita adalah orang-orang yang belum bisa untuk menghatamkan dan membaca Al-Quran satu juz dalam satu malam, kalaulah kita bukanlah orang-orang yang mampu untuk menyisihkan harta kita membangun masjid, setidaknya ikhwatan iman, upayakan kita termasuk orang-orang yang beriman yang memiliki akhlak yang mulia. Yang memiliki akhlak yang mulia. Karena kita tidak tahu ikhwatan iman yang mana satu dari kebaikan yang kita lakukan yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Maka kalaupun kita tidak mampu ini dan kita tidak mampu untuk melakukan itu, setidaknya milikilah akhlak yang mulia. Jagalah lisan, tutur kata, bersihkan hati kita dari kedengkian dan hasad kepada saudara kita. Karena kita tidak tahu yang mana satu dari kebaikan itu akan memasukkan kita ke dalam surga. sebagai penutup dan terakhir ikhwatul iman. Ada kisah tentang kebaikan yang sedikit yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang hadis sahibur raghib. Ada kisah tentang sahibur raghib. Apa itu sahibur raghib? Sahibur raghib adalah kisah yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahibur raghib artinya adalah seorang yang punya sepotong roti. Kisah tentang sepotong roti. Di mana kata Nabi? Ada seorang ahli ibadah. Di mana dia menghabiskan waktunya fi saumatih, di tempat ibadahnya. Di mana dia habiskan hari-harinya beribadah sepanjang hari dan dia tidak keluar dari tempat ibadahnya tersebut kecuali hanya satu hari dalam sepekan. Itu pun dia gunakan untuk berbelanja ke pasar, untuk membeli kebutuhannya seminggu ke depan. Begitulah aktivitasnya beribadah-beribadah. Setelah sepekan habis bekalnya, dia pun pergi ke pasar, lalu kemudian berbelanja untuk kebutuhannya. Dia kembali ke tempat ibadahnya beribadah terus selama 70 tahun. Selama 70 tahun. Ikhwatul iman. Setelah 70 tahun aktivitas ibadah yang dia lakukan, maka sebagaimana biasa di hari itu pun dia keluar ke pasar untuk mencari kebutuhannya. Tiba-tiba di pasar dia tergoda dengan kecantikan dan kemolekan seorang gadis. Dia pun tergoda. Faba'ta biha. Dan akhirnya sampai dia tergelincir melakukan perbuatan keji bersama wanita tersebut. Fabata biha sab'ata ayyam. Maka akhirnya dia pun berzina dengan wanita itu selama 7 hari. Dan di hari yang ke-7 Allah sadarkan dia. Dan dia punya keinginan ingin bertaubat, menyadari kekhilafan dan kekeliruannya. Maka dia tinggalkan wanita tersebut. Dengan segala apa yang dia miliki, dia tinggalkan wanita itu. Dan dia pun menyesali perbuatan dia yang telah mencoreng hidupnya dalam kebaikan 70 tahun yang dia ukir. Dia nodai dengan kesalahan dan kekejian selama 7 hari. Dalam keadaan menyesal dan di kegelapan malam, dia pun berjalan tanpa sebuah tujuan yang pasti. Maka sampailah dia di hadapan sebuah tempat yang persis seperti tempat ibadah dia dahulu. Maka dia pun bertambah menyesal, bertambah takut. Tempat ibadah selama 70 tahun persis seperti apa yang di hadapannya ini telah dia tinggalkan. Dan dia tinggalkan tempat ibadahnya hanya demi seorang wanita. Maka dia pun bertambah menyesal. Sementara di hadapan tempat itu, di hadapan tempat ibadah itu telah berkumpul beberapa orang yang terlihat dari gambaran secara sekilas dari orang tersebut adalah orang-orang saleh. Maka dia pun duduk bersama orang tersebut. Lalu tiba-tiba dari orang yang ada di hadapannya sekitar 12 orang, maka dia pun duduk bersama orang tersebut. Tidak beberapa lama datanglah seseorang membawa kantong besar. Dan orang yang membawa kantong besar tadi berjalan mengitari orang-orang yang berkumpul, termasuk orang yang tadi. Maka kemudian diberikan kepada orang-orang yang duduk itu sepotong roti. Masing-masing mereka diberikan sepotong roti. Sehingga akhirnya Orang yang tadi membagikan roti ini pun bersiap-siap untuk meninggalkan tempat karena dia sudah menyelesaikan tugasnya. Tiba-tiba ada seorang yang berteriak. Ada seseorang yang mengatakan, "Mana bagianku? Mana bagianku?" Maka orang yang membagikan ini mengatakan, "Wallahi, demi Allah, mali illa 12. Aku tidak memiliki kecuali hanya 12 potong." Sementara dia tidak tahu kalau ternyata sekadang ada partai tambahan. Karena orang yang tadinya biasa 12, sekarang sudah 13. Otomatis satu enggak dapat. Karena ini orang duduk di ujung, karena sudah ada di tengah-tengah mereka orang yang baru datang tadi, tentu yang di ujung yang biasa dapat tidak dapat. Maka orang itu mengatakan, "Maaf, saya hanya punya segini, maaf." Maka orang yang tadi, karena lihat dalam kondisi hatinya yang bersih, jujur dalam dirinya, ingin menyesali kesalahan dan kekeliruannya, dia ingin bertaubat, maka segera hatinya terketuk, maka dia berikan potongan roti yang ada di tangannya ini kepada yang tidak dapat. Sehingga bubarlah majelis itu, dan dia pun kembali dalam kegalauannya berjalan tanpa tujuan yang pasti. Dan dalam perjalanan itu akhirnya dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Namun ikhwatal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dihadapkan dengan mizan, maka diletakkanlah ibadahnya yang 70 tahun ini di kifah. Diletakkan ibadahnya yang 70 tahun ini dalam piringan timbangan mizan Allah. Dan diletakkan dosa yang telah dia lakukan selama 7 hari fi kifah. Farajahat. Maka ternyata ikhwatal iman, dosa 7 hari ini lebih berat. Sementara kita tahu, fa amma man taqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dialah yang akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Secara kawan ini, perbuatan dosanya Raja Hajj lebih berat, mengalahkan ibadah selama 70 tahun. Jelas. Fa'amma man khaffat mawazino fa ummuhu hawiyah. Tempat kembali dia adalah neraka Hawiyah. Dan ketika akan dicampakkan dia ke dalam neraka Hawiyah, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala itu? Sesungguhnya hambaku masih memiliki satu kebaikan yang belum diletakkan fi kifatil mizan. Ada satu kebaikannya yang belum diletakkan di dalam piringan timbangan ini. Apa dia amal yang dia lakukan, Bapak? Memberikan sepotong roti. Maka diletakkanlah kebaikan memberikan sepotong roti tadi farajahat. Maka akhirnya ini lebih berat, mengalahkan dosa yang dia lakukan, dosa besar yang dia perbuat, hanya ketika dia bersedekah, hanya ketika dia memberikan kebaikan dengan sepotong roti. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan. Sebagaimana jangan pernah kita merasa gunung emas yang telah kita bangun pasti akan memasukkan kita ke dalam surga. Bayangkan ikhwatul iman, Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau adalah ulama yang terkenal. Beliau memiliki karangan yang banyak. Beliau membuat orang-orang Yahudi dan Nasrani bertaubat sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam. Beliau memiliki 2000 karangan karya ilmiah. Beliau telah mengislamkan 20.000 orang-orang Yahudi, 200 orang Yahudi dan Nasrani, dan lebih dari 20.000 orang-orang yang bertaubat dari tangan beliau. Karya emas kebaikan yang besar. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu orang saja dapat hidayah lewat tangan kita, maka itu jauh lebih baik daripada kebahagiaan dunia dan segala isinya. Itu yang diperbuat oleh Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi. Tetapi bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau sering mengatakan kepada murid-muridnya, beliau selalu berpesan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, jika kelak kalian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, jika kelak kalian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan kalian tidak mendapatkan Ibnu Jauzi di dalamnya, padahal beliau telah melakukan kebaikan yang banyak, padahal beliau telah melakukan kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga dalam hidupnya, beliau mengatakan kepada muridnya, kalau kalian tidak menemukan Ibnu Jauzi di dalam surga, tolong minta kepada Allah, tolong sebut kepada Allah, sesungguhnya hadza rajul yadhkiruna al-khair. Sesungguhnya orang ini, yaitu Ibnu Jauzi, telah mengingatkan kami kepada kebaikan. Tolong sampaikan. Ini ulama, ini Imam Ibnu Jauzi, berbeda dengan kita ikhwatul iman. Kita baru melakukan sebuah kebaikan, kita merasa jaminan surga sudah ada di kantong kita. Kita baru ikut kajian, kita baru bisa tahsin Al-Quran, kita baru menghafalkan juz 30. Orang 30 juz. Tapi kita sudah merasa kita adalah Syekhul Islam. Inilah kesombongan kita. Inilah keangkuhan kita. Baru kita memiliki ilmu yang tidak seberapa ini, semua orang kita anggap bodoh. Baru kita menjalankan satu ibadah amal sunnah, baru kita menjalankan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah semua di dunia ini adalah pelaku yang tidak baik. Tidak, ikhwatul iman. Mari kita berbimbingan. Mari kita watawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan jangan pernah ujub bagaimanapun kebaikan yang telah kita perbuat, kita lakukan, sehingga kita rendahkan orang lain. Dan jangan pernah kita anggap remeh sekecil apapun kebaikan tersebut, karena sesungguhnya kita tidak tahu yang mana satu yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah tabaraka wa ta'ala memberkahi pertemuan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati kita di dalam kebaikan, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari perpecahan dan permusuhan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kembali menjadikan kita berkumpul di dalam surga Allah, berbimbingan tangan menuju kehidupan yang Allah subhanahu wa ta'ala redoi. Dan seperti pesan Imam Ibnu Jauzi, ikhwatul iman, saya pun ingin berpesan kepada antum semuanya, jika kelak wahai saudara saudariku, Allah telah memasukkan anda ke dalam surga, dan ketika antum tidak melihat saya di sana, tolong minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sesungguhnya kami pernah duduk di majlismu, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami pernah duduk di majlis ilmu bersama. Maka bimbinglah kita semua. Mari bersama-sama kita untuk memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang kita cintai. Dan ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, saling mendoakan kita, saling mendoakan kita dalam kebaikan, saling kita meminta kepada Allah kebaikan, bukan hanya untuk diri kita, tapi marilah kita minta kebaikan juga untuk saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Saya seorang mahasiswa, apakah saya menikah lebih awal atau menuntut ilmu? Emang udah ada yang mau sama antum? Kok pede amat? Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Dalam agama kita tidak ada batasan berapa usia seorang menikah. Bolehkah seorang yang masih kuliah menikah? Ya. Bolehkah seorang mahasiswa menikah lebih awal? Kami orang kampung kami punya semboyan, Pak. Ya. Kami sudah berbuat sebelum orang lain menanyakannya. Kami sudah berbuat sebelum orang lain memikirkan. Itu semboyan Semen Padang, Pak. Apa yang Anda tanyakan? Saya menikah di usia ketika saya masih mahasiswa. Tapi dengan perhitungan, jangan gegabah. Tidak ada larangan, silakan. Kenapa kita harus mengorbankan salah satu kebaikan antara kebaikan menikah dengan menuntut ilmu kalau memang kita bisa mengkombinasikannya? Kalau ditanya, antum pilih mau menikah atau mau menuntut ilmu? Kalau saya lebih memilih, biarlah menuntut ilmu sambil kita menikah. Ketika antum ditawarkan, antum mau keuntungan yang sedikit tapi halal, atau antum mau keuntungan yang besar tapi haram? Antum pilih yang mana? Kalau kita selalu menawarkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, kita mesti melihat peluang adanya jalan yang halal dan memberi keuntungan yang lebih besar. Kenapa kita harus memilih sedikit tapi halal, banyak tapi? Kenapa harus pakai tapi? Kalau memang kita bisa melakukannya, kalau memang bisa kita menggabungkannya, kenapa tidak? Jadi ini bukan pilihan. Dan sadari, kami sudah berbuat sebelum Anda menanyakan. Saya meminjam uang dari sebuah instansi. Sebelumnya saya tidak tahu kalau meminjam tersebut memiliki unsur riba. Dan uang tersebut saya gunakan untuk biaya menikah. Barakallahu laka wa fi ahlika. Kita doakan semoga saudara kita ini diberkahi oleh Allah dan juga keluarganya. Bagaimana nasib rumah tangga saya? Antum yang tahu, Pak. Selama ini gimana rumah tangga antum? Apakah pernikahan saya dilandasi oleh dosa? Saya enggak. Bapak ini merasakan bahagia, dia syukuri istrinya cantik, baik, solehah, ya. Tapi dia punya ganjalan, karena biaya dia waktu nikah itu dari pinjaman riba. Nah, apakah ini akan berefek kepada keluarganya? Tak ada gading yang tak retak. Tak ada gading yang tak retak. Kesalahan bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Sebagaimana kita khilaf dan kita salah, orang-orang saleh, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, kadangkala melakukan kesalahan. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul khata'ina at-tawwabun." Orang yang salah yang terbaik adalah orang yang segera untuk meminta ampun dan bertaubat dari kesalahan tersebut. Ikhwatal iman, dengan keadaan dan kondisi seperti ini, khususnya saudara kita yang bertanya, bertobatlah kepada Allah atas kekeliruan itu dan perbaiki hidup. Ya, tidak perlu kita larut merasa bersalah, menghimpit diri kita, menjas diri kita dengan hukuman dari pandangan kita sendiri. Bangkit, minta ampun kepada Allah. Tak ada gading yang tak retak. Ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamquha. Kuncinya adalah iringi, ikutkan kesalahan yang sudah kita perbuat, iringi dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan mampu menghapus kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Berhentilah untuk menghujat diri kita dan merasakan kita tidak bisa lepas daripada surga. Tidak bisa lepas dari dosa. La ta'asu min rahillah. Jangan pernah kita pesimis dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam sebuah hadis ilahi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rahmatku lebih luas dari amarahku. Maka segeralah bertaubat, penuhi syarat-syarat taubat dan lakukan kebaikan setelah itu. Wallahu taala alam. Sebagai kepala keluarga, apabila kita melakukan maksiat dan dosa, baik disengaja maupun tidak sengaja, apakah dosa ini bisa berdampak atau ditanggung oleh anggota keluarga kita? Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kita yang bersalah, tidak ada orang yang memikul dosa tersebut. Allah tidak akan membebani apa yang tidak kita lakukan. Orang tua tidak akan berdosa atas kesalahan anaknya. Anak durhaka, anak tidak salat, maka orang tua tidak akan menanggung dosanya. Tapi orang tuanya tidak mendidik anaknya. Orang tua berdosa karena kesalahannya tidak mendidik anak, bukan karena dosa anak. La taziru wa ziratun wizra ukhra. Camkan ini. Seseorang tidak ada memikul dosa dan kesalahan orang lain. Gimana untuk selalu istiqamah jika saya sudah berusaha baik dengan ucapan lisan maupun perbuatan, contoh untuk bersama-sama hijrah, namun istri dan keluarga masih belum tergerak hatinya untuk ikut kajian dan secara penuh mengikuti tuntunan agama kita. Ikhwatul iman. Ya. Apapun yang ada di hadapan kita, kita berhadapan dengan orang-orang yang kita ingin bersama mereka, tapi entah kenapa masih berat bagi mereka. Tapi entah kenapa mereka masih setengah hati. Ini adalah hal yang wajar. Ini adalah hal yang wajar. Kenapa demikian? Makanya para ulama mengatakan kewajiban kita adalah al-ilm wal amalu bihil wad da'watu ilaihi was sabru 'ala al-adhafi. Ada empat kewajiban kita. Berilmu, beramal, mengajak, berdakwah dan sabar. Anda harus sabar. Anda harus terus mendakwahkannya. Lihat apa kira-kira celah yang baik untuk agar pasangan hidup kita, istri kita, mau dengan senang hati kita ajak, kita bawa untuk mengaji. Dan ini keluhan tadi. Seorang suami yang ingin berbimbingan tangan dengan istrinya ke surga, tapi istrinya masih berat diajak mengaji. Saya berikan tipsnya. Kalau memang Bapak mau, istri Bapak dengan senang hati pergi ke pengajian. Dengan senang hati pergi pengajian. Tidak seperti yang dikeluhkan oleh saudara kita yang bertanya. Saya berikan tipsnya. Saya berikan tipsnya. Apa tipsnya? Bapak, sampaikan kepada istri itu tentang jadwal kajian. Saya yakin dengan tips ini ibu akan semangat kajian. Tidak perlu lagi bapak yang memberitahu besoknya. Pasti dia yang menanya, "Bang, besok di mana lagi kajian? Saya ikut ya." Pasti, saya jamin. Apa tipsnya? Sampaikan ke istri. Ya, dengan baik pak, dengan mesra. Sampaikan ke istri. Ya, saya mau belikan cincin berlian. Tapi pilihlah yang mana suka. Tapi itu nanti ya. Habis apa? Habis kajian. Saya yakin jam 9 mulai kajian, jam 6 istri udah mandi, Pak. Ayo bang, cepatlah. Terlambat kita nunggu. Iya enggak, Bu? Iya enggak? Iya. Tapi kalau Bapak mau istri kajian, yuk kajian. Ini anak yang 6 kau megang ya. Gimana dia mau betah kajian, Pak? Ayo kita kajian. Nanti kajiannya jam 9 lo mulai. Cepatlah siapkan sarapan, ini jam 9. Terlambat kita nanti. Mana dia nyiapkan sarapan? Mana habis kajian nanti sebelum zuhur, pulang-pulang, oh kan? Malas sekali, jam berapa kita mau makan ini? Karena pulang kajian ya mesti masak lagi. Minggu depan gak akan mau ikut, Pak. Capek. Betul capek. Tinggal sebenarnya kebaikan itu cara perlu. Ya Ustaz, mana mampu saya sekali sepekan kajian satu cincin berlian. Ekor ini bandar. Pak, itu kan perumpama. Entah dengan kita ajak makan keluar setelah kajian, pengen makan apa. Bapak jangan pengen ditanya terus. Selalu menuntut istri bertanya, besok mau dimasakin apa, pengennya apa. Enggak, Bapak enggak pernah nanya istri. Sekali-sekali tanya, mau pengen makan di mana. Ini dia kebahagiaan. Ini dia keindahan di dalam rumah tangga. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, saya sarankan kepada saudara kita, dan ini untuk kita semua. Ada hal-hal yang kadangkala perlu kita cermati. Perlu kita atur strategi, Pak. Orang timnas U19 saja itu ganti-ganti strategi, Pak. Apalagi ini U42. U19 saja itu pelatih ganti formasi, Pak. Tidak bisa hanya formasi ini terus dipaksakan, tidak bisa. Ya, apalagi U42, U45. Ya. Paham yang saya maksudkan, mudah-mudahan. Ya. Dan yang paling penting itu diskusikan dengan istri. Diskusikan dengan cara yang baik. Tanyakan apa sih maunya. Sebenarnya bukan tidak mau kajiannya, Pak. Tuntutan Bapak setelah itu yang dia tidak tahan. Sudah pulang lagi, mesti masak lagi. Ya? Ini jangan bebankan, buat senang. Bagaimana cara menyenangkannya? Tidak ada wanita yang tidak senang dengan berlian, Pak. Bagaimana cara yang santun mengajak orang tua untuk hijrah, meninggalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari agama kita? Ya. Tugas kita menyampaikan. Wa dzakir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaytir. Seperti saya katakan tadi, butuh strategi. Mungkin kita ajak, mungkin kita bawa dengan berbagai sarana yang bisa untuk sampainya kebenaran itu kepada orang tua. Bagaimana agar orang tua ridho dengan hijrah kita? Tunjukkan kebaikan dalam hijrah itu menyeluruh. Kafah. Jangan begitu kita masya Allah salat rajin, puasa rajin, tapi bersamaan dengan itu kita tidak pernah mengunjungi orang tua. Kita tidak pernah memberikan hadiah lagi kepada orang tua. Kita tidak lagi perhatian dengan keluarga. Dan hijrah itu hijrah semuanya. Ini tidak bersamaan dengan taatnya dia beribadah, nampaknya dia menjaga sunnah, bersamaan dengan itu putus urat senyumnya. Tidak pernah lagi tersenyum kepada orang tua. Tidak pernah lagi tersenyum kepada tetangga. Tidak, Pak, sujud kepada Allah ini tidak membuat putus urat senyum. Saya kadang bingung lihat kawan-kawan. Soleh nampak, tekun beribadah, sholat berjamaah ini, puasa sunnah top, Sedekahnya masya Allah enggak usah ditanya. Semangat dalam kajian, masya Allah. Orang ngaji hari Sabtu, Jumat sudah datang. Begitulah perumpamaannya. Tapi bersamaan dengan itu coba lihat. Tapi anda berubah. Ngomong kepada istri kasar. Santun kepada orang tua boro-boro. Agama kita tidak seperti itu. Tunjukkan kesolehan kita itu dengan bertambah baik kepada keluarga, bertambah baik kepada orang tua. Ini dia yang dikatakan, bagaimana mereka akan ridho kepada kita. Maka perlu strategi. Bagaimana cara menghadapi kondisi teman yang terus mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang pernah kita lakukan saat sebelum hijrah. Putuskan hubungan. Ya, agar kita tidak kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang telah kita tinggalkan sebelum hijrah. Ingat sebuah hadis Nabi tentang kisah seorang yang telah membunuh 99 orang. Lalu kemudian dia pecahkan rekor dengan membunuh orang yang mengatakan tobatnya tidak diterima. Sehingga lengkap 100. Sampai akhirnya dia bertanya kepada seorang ahli ilmu, dan ahli ilmu itu mengatakan, apa yang menghalangi tobatmu dengan Allah Subhanahu wa taala? Lalu beliau menganjurkan agar orang ini meninggalkan lingkungan dan pergi ke lingkungan yang baik. Ini untuk apa? Agar dia bisa menjaga keistiqomahan di dalam hijrahnya tersebut. Sampai akhirnya di tengah jalan dia wafat seperti yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah wanita safar tanpa mahram seperti ke Jakarta adalah haram, sementara dari Jambi diantar mahram ke bandara dan di Jakarta dijemput juga oleh mahramnya, selama di pesawat saja dia sendirian, apakah haram ya Ustaz? Paham maksudnya? Wanita di sini safar ke Jakarta, di sini diantar ke bandara, lalu kemudian sampai di Jakarta ditunggu oleh mahramnya. Apakah ini juga tidak boleh? Jawab Pak. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kapan dia? Nabi mengatakan harus disertai mahram. Kalau dia safar. Di pesawat itu apa namanya? Di pesawat itu safar dia atau mukim? Mana mahramnya? Maka dikatakan illa ma'adhi mahramin. Dia itu safar mesti di apa? Didampingi. Apakah wanita yang kuliah juga harus didampingi mahram saat pergi kuliah? Wajib didampingi wanita kuliah oleh mahramnya apabila kuliahnya ke Jakarta. Yang iya-iya aja lah Pak. Tinggal di Jambi, kuliah jam ada 2 SKS, pagi ini Jakarta. Maka dia pergi kuliah ke Jakarta, dampingi ke mahram. Kenapa? Karena kuliah dia safar. Tapi kalau dia kuliah di satu tempat, atau seperti yang ditanyakan kepada para ulama tentang anak-anak kita yang kuliah, yang sekolah di luar daerah. Seperti anak-anak kita, putri-putri kita yang mondok di Jawa. Ya. Atau mereka kuliah di sana. Ketika kita membawa mereka safar ke sana, itu harus didampingi. Tapi begitu sampai di sana, seketika lingkungannya aman, maka boleh kita tinggalkan. Boleh kita tinggalkan. Seperti anak-anak kita di pesantren, di pondok-pondok di Jawa. Tapi begitu dia akan libur, konsekuensinya jemput lagi. Ya, itu yang dikatakan. Kalau seandainya dia di sana atau dia berada di sini, tinggal di Jambi, kuliahnya di Unja, tidak akan dibolehkan dosen. Bapak kenapa? Saya menemani ini anak saya mahram. Touch. Keren nih. Touch. Ana mau minta masukan dari Ustaz. Bagaimana menyikapi istri yang masih terlalu berlebihan terhadap terhadap keluarga dan terkadang kebalikan terhadap keluarga anak. Ini istri berat sebelah keluarga istri. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perlunya edukasi sebelum pernikahan. Perlunya edukasi sebelum pernikahan. Sesungguhnya pernikahan itu bukan menyatukan suami dan istri, tapi sesungguhnya pernikahan itu menyatukan dua keluarga. Ya. Sangatlah tidak baik ketika pasangan keluarga suami dan istri, suami mengatakan tuh keluarga kamu tuh, istri membalas tuh keluarga kamu. Sangat tidak normal, sangat tidak bahagia. Di dalam pembahasan di kitab Asy-Syakhsiyah Al-Mar'ah Al-Muslimah tentang langkah-langkah bagaimana seorang bisa menjadi seorang muslimah sejati, di situ ada pembahasan tentang kewajiban suami istri, seperti kewajiban istri untuk mengingatkan suaminya agar berbakti kepada orang tuanya. Bang, ya, kapan terakhir kirim uang ke mak di kampung? Istri mengingatkan agar suami berbakti kepada ibunya, bukan sebaliknya. Si istri melarang, awas bang ya. Coba abang kasih lagi, kirim lagi ke kampung. Tak sudi saya, tak rela saya. Dunia akhirat. Padahal itu mertuanya, Pak. Kadang-kadang inilah egoisnya kita. Memang, ya, ibu, suami ibu itu orang hebat. Suami itu ibu itu gagah. Memang iya. Tapi sadar gak ibu, suami ibu itu punya orang tua loh. Sebelum ibu ketemu dengan dia gagah seperti ini, waktu dia ingusan, tumaknya yang lap. Maka jangan sakiti. Sekarang dia hebat, sekarang dia gagah. Dulu kencing di celana itu. Siapa yang bersihkan kencing dia di celana itu? Ibunya. Kalau kita, kalau ibu ketemu bapak waktu masih kencing di celana, yakin saya ibu tidak mau. Tapi itu ditanggung oleh ibunya. Maka jangan sakiti ibunya. Dengan kedua tangannya dia besarkan sehingga gagah seperti ini hari ini. Sehingga dia berhasil sukses. Dengan apa? Dengan jarinya yang keriput itulah dia besarkan. Sehingga sekarang menjadi suami ibu. Jadi jangan buat dia durhaka. Jangan sakiti dia ketika kita tidak suka dengan keluarga. Maka sadari, pernikahan itu bukan menyatukan dua hati, tapi menyatukan dua keluarga. Ustaz, bagaimana cara menyikapi orang yang mengolok-olok kita ketika kita telah berhijrah? Ya, bagaimana menyikapi orang yang mengolok-olok kita ketika kita telah berhijrah? Ikhwatul iman. Ketika seseorang melakukan kesalahan, termasuk sebuah kesalahan besar ketika dia mengolok-olok kebenaran yang kita anut, lalu dia berolok-olok, mengejek kita dengan itu, maka perhatikan, setiap orang yang melakukan kesalahan itu berbeda-beda kondisi dan tingkatannya. sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda di dalam menyikapi kesalahan yang terjadi di hadapannya. Bapak pernah dengar hadis, ada seorang lelaki waktu Nabi bersama para sahabatnya duduk ke masjid, duduk di masjid. Tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, ngapain Pak? Kencing. Kencing di dalam masjid. Terserah Bapak untuk mengukur, menghukum bagaimana sikap orang ini. Begitu para sahabat melihat lelaki ini kencing di sudut masjid, merah muka mereka. Bahkan ada yang mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu 'unuqa. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal itu leher orang. Apa kata Nabi ala rasulih? Santai. Tenang. Tidak digubris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkan oleh Nabi sampai selesai dia buang hajatnya. Dia terkencing. Lalu dia melihat Nabi dan dia mendekat kepada Nabi tanpa rasa bersalah. Antum bisa mengukur bagaimana orang ini. Dan ketika dia menghampiri Nabi, dipanggil oleh Nabi, dia lihat Nabi santai dengan sumringahnya Nabi, dengan senyuman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertutur kata kepadanya, sementara orang-orang di sekitar Nabi dengan mata mereka yang hampir melompat keluar, dengan amarah gambaran yang jelas tergambar, Nabi dengan senyuman dan lengan lemah lembut, Nabi mengatakan kepada orang tersebut, sesungguhnya ini masjid, ini tempat sholat, ini tempat baca Quran, ini tempat ibadah, bukan tempat kencing, kata Nabi. Ambil air, siram, bersihkan. Dengan lemah lembut, Pak. Sementara sahabat yang lain sudah marah, sudah menggigil. Mungkin kalau ini terjadi saat ini, Pak. Saat ini, mungkin ramai-ramai kita sate itu orang. Itu yang dirasakan oleh para sahabat. Tapi lihat bagaimana Nabi menyikapinya. Dengan tersenyum, dengan lemah lembut, dengan rahmatnya Nabi, dengan kelembutan Nabi. Nabi katakan kepadanya, silap, dia bersihkan. Melihat Pak perbedaan, melihat perbedaan bagaimana sosok Nabi, bagaimana kelembutan Nabi, dan bagaimana marahnya para sahabat. Begitu disuruh oleh Nabi dan dia sejuk, artinya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, dia pun berdoa. Dia berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Dia berdoa, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, ya Allah, yang lain jangan. Dari situ kita bisa mengukur orangnya gimana sih? Sampai di situ, Pak. Kondisi orangnya seperti itu. Lihat Nabi menyikapinya dengan lembut. Ada orang mengolok-olok. Ada orang yang menghina kita ketika kita hijrah. Paling saya. Kirain siapa tadi? Ketika dia melihat penampilan kita. Saya kira mak-mak mana ini? Kok udah pakai jilbab sekarang? Kan kasihan tuh, rambutnya kan bagus. Iya Pak. Lihat orangnya. Apakah dia orang seperti orang Badui tadi? Kalau dia orang Badui tadi Pak, sentuh dia dengan lembut. Sikapi dia dengan baik. Ajarkan dia lemah lembut kepadanya. Berharap agar dengan lemah lembut kita tadi, kita bisa mengantarkan hidayah ke dalam hatinya. Walaupun ada orang yang harus dikasari Pak. Ada orang yang harus dikasari. Jadi disikapi dengan melihat kondisi orang tersebut. Satu ketika Mu'ad diutus oleh Nabi mengimami sholat ke satu kaum. Maka Mu'ad membaca di dalam sholatnya tersebut ayat yang panjang. Saking panjangnya Mu'ad membaca, ada yang tidak tahan, kemudian dia cabut. Dia lari, dia keluar dari sholat berjamaah dan sholat sendirian. Kemudian pulang sendiri. kelamaan ini imam. Dia kemudian salat lalu pulang. Sampai berita ini kepada Nabi. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah kamu ingin membuat fitnah ya Mu'ad? Padahal apa sih salah Mu'ad? Mu'ad membaca Al-Quran, membaca ayat, menjadi imam. Tapi lihat posisi Mu'ad sebagai seorang imam yang harusnya dia menimbang kondisi makmumnya. Dan Mu'ad adalah seorang yang tahu, yang harusnya ditegur, maka disikapi oleh Nabi SAW. Yang intinya, lihat bagaimana kita menyikapinya sesuai dengan kadar ilmu orang itu. Khatibun nas bi'uqulihim. Khatibun nas bi'uqulihim. Berbicaralah kepada manusia itu sesuai dengan kadar akalnya. Maka kalau orang yang memolok-olok itu adalah orang yang bodoh, maka ajarkan dia, bimbing dia. Kalau memang dia adalah orang yang ingkar, dengan orang yang ingkar, ya, orang yang bandel, mungkin perlu kita berikan step yang lebih keras lagi, dosis yang lebih tinggi lagi. Sama dengan menghadapi penyakit, Pak. Ya, kasih dosis ini dulu. Tidak mempan hajar lagi dengan ini. Tidak mempan hajar lagi dengan ini, kan seperti itu. Ada langkah-langkah yang harus kita hadapi. Di mana kadang-kadang ikhwatul iman, kebenaran yang kita sampaikan adalah kebenaran. Tapi ketika kita tidak tempatkan pada porsinya, ketika kita tidak pandai mengemasnya, tidak jarang kebenaran itu akan dinilai dan dihukum kebatilan. Dalam menyampaikan kebenaran, perlu hikmah, perlu cara, perlu kemasan yang baik. Sebagaimana diceritakan dalam kisah cucu Nabi Hasan dan Husain. Ketika melihat seorang bapak yang sudah tua, tapi salah di dalam cara wudhunya. Dia tidak benar dalam berwudhu. Kecenderungan kita ketika melihat itu, apalagi kita merasa kita adalah orang yang tahu, dan ini orang tua kok tidak pandai berwudhu, mungkin kita akan memakinya. Mungkin kita akan mengatakan, bapak ini gimana nih? Sudah tua, sudah ubanan, wudhu aja tidak bisa. Tidak tamat SD apa bapak? Mungkin kita akan cenderung mengatakan begitu. Tapi tidak dengan cucu Nabi. Dengan cara yang baik, apa kata mereka? Hasan mengatakan kepada orang tadi, pak, saya berselisih dengan saudara saya ini dalam cara berwudhu. Kata dia, wudhu saya salah. Tapi setelah saya lihat, wudhu dia salah, pak. Tolong, pak, beri penilaian, pak. Ya, beri penilaian. Siapa yang benar cara wudhunya, pak? Tentu orang tua tadi, bapak. Kan gitu. Kira-kira kalau saya menggambarkan, membayangkan begitu, tentu bingung dia. Ketika salah seorang dari cucu Nabi ini meminta agar orang ini menjadi wasit, menjadi hakim. Kata Husain, Hasan pun salah cara wudhunya. Kata Hasan, Husain salah cara wudhunya. Lalu kemudian dia mengiyakan dan berwuduklah pertama Hasan. Setelah selesai Hasan berwuduk, tentu dengan cara wuduk yang dia pelajari dari atuknya Nabi. Lalu Husain pun berwuduk persis seperti itu. Cara mereka ini mengena. Akhirnya apa kata bapak tua tadi? Kalian benar nak cara wuduk kalian berdua? Bapak yang salah, tunggu ya bapak perbaiki wuduk. Bapak wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.